Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Sampai mana sekarang? Hah? Ta'riful huda. Ta'riful huda. Mana? Anam. Ya qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-huda fil lughah al-bayan wa dalalah. Ya. Huda secara bahasa adalah al-bayan wa dalalah, petunjuk. Nah, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Fussilat ayat ke 18, afwan ayat ke 17 ya, wa amma samudu fahadainahum, adapun Samud maka kami telah berikan hidayah kepada mereka. Fastahabbu al-ama 'alal huda. Ya. Tapi mereka lebih menyukai kebutaan. Kebutaan maksudnya kesesatan daripada hidayah. Jadi di sini berarti kaum Samud diberikan bayan, penjelasan, wadalalah melalui nabi atau rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, kama fi qawlihi ta'ala inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami telah memberikan hidayah kepadanya. Ya, memberikan innahu hadainahu sabil, memberikan petunjuk jalan kepadanya. Imma syakiran, di antara mereka ada yang bersyukur, wa imma kafura, dan di antara mereka ada yang kufur. Syahidnya sini di mana? Inna hadainahu as-sabil, berarti bayyanahu as-sabil. Ya Allah telah yadullu alaihim, ya, sabil. Wal huda bihadal makna amun. Ya, maka huda di makna pada ayat yang tadi itu umum di jami'in nas. Walihada yusofu bihi Al-Quran. Oleh karena itulah Al-Quran disifati. Ya, disifati dengan huda, yahdi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, di surah Al-Isra. Ayat ke-9. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Sini syahid di mana sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah kepada jalan yang paling lurus. Ya. Wa yusafu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi qoulihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan rasul pun juga disifati. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disifati dengan hidayah sebagaimana firman-Nya, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Saya mau tanya sedikit ayat ini. Siapa? Mas Wahyu. Ini Rasul disifati oleh Allah, innaka latahdi. Engkau memberikan hidayah. Engkau benar-benar mendapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi tatkala Abu Thalib mati, dimintakan oleh Nabi, ya ampun la ilaha illallah. Wahai Abu, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata pamannya enggak mau kan? Turun ayat. Nabi bersedih kan? Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah cintai. Tapi di ayat ini Allah mengatakan engkau Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? yang diberikan hidayah oleh Nabi itu hidayah hak. Wahyu, Mas Wahyu. Hah? Yang diberikan hidayah oleh Nabi di ayat ini hidayah apa? Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sementara di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi may yasha. Paham sini pertanyaannya? Di ayat ini jadi hidayah apa yang Allah berikan Abdul Somad? Yang Rasul memberikan hidayah di ayat ini hidayah apa? Pak Amin? Hah? Hidayah taufik. Lah. Hidayatul bayan. Ya. Nah. Yang di ayat innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan ya hidayah kepada orang yang kau cintai, hidayah taufik. Tapi kalau hidayah bayan ya Nabi menunjukkan jalan yang lurus. Paham ya? Waqad ya'ti al-huda bi makna taufik wal ilham. Nah, dan terkadang hidayah ya'ti datang dia dengan makna taufik dan ilham. Ya? Taufik dan ilham. Fa yakunu khassatan biman yasha'u Allahu hidayatahu. Maka hidayah taufik dan ilham ini hanya khusus. Ya? Hanya khusus bagi ya, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki berikan hidayah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Famayuridillahu yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan, maka Allah akan berikan hidayah dan Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Walihada nafahumullahu an rasulihi. Oleh karena itulah Allah menafikan hidayah tadi. Hunya itu huda. Hunya itu huda. Walihada nafahumullahu. Oleh karena itulah Allah menafikan hidayah dari Rasulnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Nah ini ayat yang tadi. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai sini? Udah dibacain? Wal muradu bin hudahuna? Udah? Maka yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah kullu ma ja'a bihi an-nabiyyu. Yaitu setiap yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhbarat berupa kabar-kabar as-sadiqah yang benar, wal imani as-sahih dan keimanan yang sahih, wal ilmi nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Ini. Kemudian Syekhul Islam di mukaddimah mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq. Wadin, naam, tafadhal dibaca di sini. Abdurrahman. Makna dini. Wadin yakti diiddati ma'ani. Minha al-jaza'u kama fi qawli ta'ala maliki yawmid din. Wa minhu qawluhu kama yadinu fata lidanu. Wa minha al-khudu'u Rasulullah apa i'rabnya i'tiqadiyah di sini Syahrul Ricky. Hah? Padri. Ah, Abu Aqilah. Khabar kanat muqaddam. Iqtiqadiyatan. Lanjut. Nah, ad-din, ad-din ya'ti li'iddati ma'anin. Dia datang dengan sejumlah makna. Minha al-jaza, apa makna al-jaza? Balasan, ya. Kama fi qawlihi ta'ala malik yaumiddin, berarti malik yang menguasai yaumiddin, yaumil jaza, berarti hari pembalasan. Wa minhu qawluhum, dan di antara ialah ucapan mereka, ya, yaitu ucapan orang-orang Arab dahulu, kama yadinul fata yudanu. Apa maksudnya di sini? Kama yadinul fata yudanu. Lihat kembali ke makna atas. Tadi makna ad-din di sini apa? Al-jaza. Berarti kama yadinul fata, sebagaimana fata ya'ti bi syai'in, dia membalas, yudanu, maka dia yujza. Maka makna kama yadinul fata, kama ya'ti bi syai'in al-fata, yudanu, yujza. Paham sini? Sebagaimana seseorang memberikan, yudanu, maka dia akan dibalas. Bisa dipahami sini? Nah. Ya. Ini bukan hukum karma, ya. Hukum karma enggak ada dalam Islam. Ini, ya, al-jaza'u min jinsil amal, gitu kan. Atau juga sebenarnya enggak perlu pakai hukum-hukum karma. Ada di hadis. Ya, al-birru la yubla wal ismu la yunsa. Gitu. Ada kan di hadis, kan? Al-birru la yubla wal apa kemudian wal ismu la yunsa. Al-birru la yubla. Kebaikan tidak musnah. Wal ismu la yunsa. Kemudian apa namanya? Dosa tidak dilupakan. Ya. Waddayanu la yamutu. Waddayanu la yamutu. Ad-dayan di sini yaitu Allah yang Maha membuat perhitungan, la yamut, tidak mati. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di Al-Musannaf. Ya. Kama sya'at kama tadinu tudan. Ya. Jadi ini hadis, al-birru la yubla, al-ismu la yunsa. Wad-dayanu la yamutu. Fakun kama syi'ta kama tadinu tudanu. Akhrajahul Abdul Razzaq fil Musannaf. Enggak perlu pakai hukum karma. Hah? Nah, ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dari dan juga Imam Baihaqi. Ya, dari jalan Abu Kilabah dari Nabi SAW, ya, secara mursal memang, ya, dan di sini, ya, para ulama, ya, berselisih, ya, terkait sanad hadis ini. Tapi mending berdalil dengan hadis dhaif daripada berdalil dengan i'tiqad orang-orang kafir. Hafalin hadisnya, ya. Hafalin hadisnya. Albirru la yubla. Apa penulisnya? Mana penulisnya? Oh, enggak ada. Ini nyata kah, Pak Imam? Jangan berdalil pakai itu, ya. Antum berdalil pakai hadis. Ana lihat, ya, orang-orang jarang yang berdalil dengan hadis ini, ya. Rata-rata al-jazaa' min jinsil amal itu. Mana aku saja? Hah? Kemarin kan bro. Ya Allah. Ambro kemarin. Dah ada, ya? Mati. Coba diikutin aja deh. Ikutin aja. Albirru la yubla. Yubla itu apa? Musnah. Albirru la yubla. Wal ismu la yunsa. Ismu. Ismu itu apa? Dosa. Ad-dayanu la yamutu. Ad-dayanu. Ad-dayanu sini siapa? Allah. Allah di sini ad-dayanu la yamutu. Ad-dayanu la yamutu. Fakun kama syi'ta. Fakun kama syi'ta. Kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Dah ya. Paham sini? Al-birru la yubla. Kebaikan tidak akan musnah. Wal ismu la yunsa. Dosa tidak akan dilupakan. Kemudian waddayanu la yamutu. Allah yang maha dayan, maha pembuat perhitungan, tidak akan mati. Fakun kama syi'ta. Maka jadilah engkau, lakukanlah engkau apa yang engkau kehendaki. Kama tadinu tudan. Sebagaimana apa yang engkau perbuat, tudan, engkau akan dibalas. Udah itu, ngapain pakai hadis? Apakah hukum karma? Kata para ulama nih ya, ya. Wallahi demi Allah, berhujah dengan hadis dhaif ahabu ilayya, lebih aku sukai daripada berdalil dengan ra'yu. Ya. Itu kita berdalil dengan ra'yu aja enggak boleh. Apalagi berdalil dengan i'tikad orang-orang kafir, Buddha, Hindu. Itu apa namanya? Hukum karma. Hukum karma itu akidah orang kafir, musyrik. Enggak boleh. Berdalil dengan hadis dhaif lebih kita cintai daripada nah, dengan orang-orang kafir. Kata para ulama, berdalil dengan hadis dhaif lebih saya suka daripada berdalil dengan ra'yu. Baik, hadis ini banyak dilupakan oleh orang-orang, ya. Nah, sudah hafal Pak Adri hadisnya? Hadisnya dhaif. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Hadisnya gimana coba Pak Adri? Al-birru ismu Allah yang maha pembuat perhitungan. Apa tadi? Waddayanu layamutu. Kemudian kama syi'ta. Kama tadi nu. Nah ini berdalil dengan ini aja. Ya, jangan pakai hukum karma, hukum karma. Nah. Gak ada hukum karma dalam Islam, gak ada itu. Hah? Kama tadi nu tudan. Kama tadi nu tudan. Kun kama syi'ta, kama tadi nu tudan. Tapi Ibnu Umar sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim mengatakan, Abu Abi Hatim mengatakan sanad hadis ini marfu melalui perkataan Ibnu Umar. Ya, marfu. Paham marfu? Ya. Marfu artinya perkataan sahabat ini disandarkan pada Nabi. Ya, para ulama khilaf mengenai sanadnya. Ini aja. Ngapain pakai itu karma ya? Enggak perlu pakai hukum karma. Ya, berikutnya minha, di antaranya makna din adalah al-khudu. Apa al-khudu? Al-khudu ketundukan. Al-inqiyad kepatuhan. Yuqal maka dikatakan dana lahu bi ya bi makna zalla wa khada'a. Yuqal dana lahu. Dana. Jadi maknanya zalla, merendahkan diri. Dana lahu, merendah, dia merendahkan diri, menghinakan diri kepadanya. Maknanya zalla wa khada'a. Merendahkan diri, kemudian khada'a, menundukkan diri. Yuqal dana Allah bikada. Dia merendahkan diri kepada Allah bikada, dengan begini. Aw kada bimakna ittakhadha dinan ya'buduhu bih. Ittakhadahu dinan, dia menjadikannya sebagai din. Ya buduhu, maka dia beribadah kepadanya, kepada Allah, bihi, dengan ad-din tersebut. Wal muradu bid-dini huna, yang dimaksud dengan din di sini di muqaddimah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haq, yaitu jami'u ma arsalallahu bihi rasulallahi, rasula ya, maf'ul, itu seluruh apa yang Allah utus ya kepada rasulnya, minal ahkami, baik berupa hukum-hukum, wasyara'i, dan syariat-syariat, i'tiqadiyatan kanat am qauliyatan am fi'liyatan, baik dia berupa i'tiqadiyah, keyakinan, atau ucapan, atau perbuatan. Nah, lanjut dibaca di sini Mas Imam. Ulang-ulang. Idopat tahu, kenapa mansub Mas Imam? Ah iya. Ini Mas Imam, perhatikan. Ya, setiap kalam yang dia jumlahnya jumlah ya istinafiyah, yang dia tidak maktub ke sebelumnya, udah dia berarti sesuai irobnya. Idopatuhu, ya berarti di sini sebagai apa? Mubtada isim marfu al-aryanil awabil naqdiyah kan? Naam, karena dia di sini wawnya waw musta'nafa. Bukan waw ataf, bukan waw ini itu, bukan. Ya. Jadi jumlahnya jumlah istinafiyah. Paham sini? Ya, paham enggak? Semisal kita mengatakan ya, dahaba yadhabu sarimin ila suq wa yashtari kada wa kada. Kemudian kita beli wa. Wa. Wa kita berikan. Wa darasa at-tullabu fil masjid. Apa ini ma'tuf ke tadi? Yadhabu sarimin ila suq. Enggak kan? Nah, ini sudah selesai. Begitu Mas Imam. Ya. Jadi kalau kayak begini antum sudah sesuai i'rabnya. Kalau diisi marfu, enggak ada awamil sebelumnya, mubtada. Begitu Mas Imam. Ini baca kitab sebenarnya mudah ya. Teori-teorinya antum sudah mengetahui rata-rata. Nah, sekarang kan kita tinggal praktek. Praktek mencurahkan teori dalam bacaan, pemahaman. Tafadhol Mas Imam. Nah, toh kan? Kenapa baca wal haqqu antum? Kenapa bukan wal haqqi? Karena itu bukan waw, waw atifah. Ya enggak? Terus, kalau tadi antum wa idafat tahu sangkain maktub ke khabar kana ya. Iya kan? Terus. Masdaru mudhof. Karena nanti haqqa yahiku itu walaupun dia fi'il, nanti mimbabil hikayah mudhofun ilaih. Paham apa yang anda katakan enggak? Paham ya? Baik, haqqa La. Apa yang benar baca hakikah di sini, Mas Bowo? Apa i'rabnya hakikah di sini, Mas Bowo? Syahrul. Isim la. La yang beramal-amal. Inna. Isim la ta'mal amal. Inna. Berarti dia gimana? Hah? Kenapa? Hakikota. La hakikota lahu. Nanti ada babnya sendiri ya. InsyaAllah. Terus? Nah, ya. Qala al-musannif idafatu ilal haq. Alladzi alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya. Wa dinil haq. Tadi yang dimaksud dengan din di sini kan, apa yang Allah turunkan kepada rasul berupa hukum, syariat, i'tiqad, ucapan, perbuatan gitu kan. Nah, diidopakan pada yang hak. Ini idopatu ilal hak min idopatil mausuf ila sifatihi. Ini merupakan idopah, bentuk penyandaran mausuf yang disifati ila sifatihi, kepada sifatnya. Ya, adalah bentuk penyandaran, penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Harusnya al, apa namanya? Gimana nih? Ai ad-din al-haq gitu. Harusnya ini sifat. Ya, al-haq adalah sifat. Jadi ini idafah mausuf ila ila sifat. Mausufnya mana? Ad-din. Sifatnya mana? Al-haq. Ya. Naam wa alladzi alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dini al-haq. Ya. Ini bentuk, tapi ini jangan antum artikan agamanya si hak. Ya. Kan gitu kan kalau ngertiin mudah-mudah pun ilah ya. Ya. Yang telah mengutusnya dengan hidayah dan agama si hak. Kan gitu kan? Bukan, tapi ini bentuk, bentuk apa namanya? Idafah mausuf ila sifat. Tetap kita artikan agama yang hak, seperti ketika kita membaca ya, dia seolah-olah irobnya adalah na'at. Ya. Arsala rasulahu bil huda wa dinin haqqin, seolah-olah begitu ngertiinnya. Ngerti di sini Mas Bowo? Nah. Wal haqqu dan haq masdaru haqqa yahiqqu. Al haq itu adalah masdar dari haqqa yahiqqu. Ya. Ini dari bahasan fa'ala yaf'ilu. Idza sabata wa wajaba. Apa maknanya dikatakan al-haq idza sabata? Jika dia kokoh, wa wajaba. Dan dia harus. Wal muradu bih, yang dimaksud dengan al-haq di sini adalah as-sabitu al-waqi'. Yang sabit, yang waqi'. Yang terjadi. Yukabiluhu, lawannya adalah al-batil alladhi la haqiqata lahu. Yang tidak memiliki hakikat, yang tidak ada hakikatnya. Allamu, kemudian, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhirahu, gitu kan. Ya. Adhara yudhiru. Ya. Menjadi mansub, mansub, ya, bi'an mutmaratan. Ba'dala mita'lil. Gitu kan. Liudhirahu maka lam di sini la muta'lil. Wahia muta'alliqatun bi arsala. Ya, karena la muta'lil hakikatnya adalah la mujarrah gitu kan. Berarti dia muta'alliq dengan fi'il. Wa huwa minad duhur. Ya. Agar Allah menampakkannya gitu kan. Itu dari kata duhur bi makna al-ulu wal ghalabah. Yang maknanya adalah ulu. Tinggi. Wal ghalabah. Yang mengalahkan. Ai liyaja'alahu, apa maknanya liyudhirahu? Ai liyaja'alahu aliyan 'alal adyani kulliha. Itu agar Allah menjadikannya aliyan, tinggi 'alal adyan, di atas agama-agama yang lain kulliha, semuanya bil hujjati wal burhan. Dengan hujjah dan burhan. Naam, tafaddal, berikutnya dibaca Mas Wahyu. Wakal fiddin miljinsi bayakulu dihi kulu dihilin batin bahwa ada al-islam. Nah, ada ma, ada wahua ma, ada ma-nya itu berarti adanya gimana Abdurrahman? Ada ma-nya itu. Nah, berarti dia fi'il, berarti islah, islama, ma'adal islama. Terus, wasyahid. Nah, ini dari matan ya. Alladhi arsala rasulahu bil haqqi yudhira wa ala dini kulli, apa namanya? Mana di matan? Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah sebagai syahid, sebagai syahidnya. Syahid, naam tafadhal. Itu dari wazan maksudnya. Itu dari wazan apa berarti? Baca. Loh, syahid. Berarti fa'il. Ah, itu maksudnya kalau antum nemuin gitu ini. Nemuin kalimat begitu, ah ini berarti dari wazannya. Ya, fa'ilun. Hah? Syahidu asyahidu fa'ilun berarti khabar ya Rabbi. Fa'ilun. Ini dari wazan maksudnya, dari mauzun min syahida. Ya, fa'ila yaf'alu syahida yashhadu. Ah, udah mulai bingung antum memahami perkataan ulama ya. Ah, terus Enggak. Gimana? Wakafa wal makna wakafa bidai syahida mukhbiran. Mukhbiran disebutkan rasulihi au khabiran. Ittala'a. Ittala'a. Ma muttali'an. La. Ghaba, apa fi'il mudhari'nya? Ghaba yaghibu. Nah. Ayo, biasain baca ayo. Syai'un. Apa i'rabnya syai'un? Hah? Khabar. Khabar apa? Hah? Apa i'rabnya syai'un? Fa'il. Mana amilnya? Mana fi'ilnya? Terus wal makna wal makna al ijmali itu naat itu wal makna al ijmali lama taqaddama an jami'a lulu ini baru khabarnya ini khabarnya anna wal makna al ijmali lima taqaddama anna jami'a Ausoba. Ya benar lah ya. Ah, ayo. Aus. Apa kenapa antum baca Ausoba kenapa? Ausopi kenapa Ausopi? Hah? Atof. Kalau au Ausopi kenapa Ausopi di? Hah? Ausopi kenapa apa i'rabnya Ausopi di sini? Abdul Samad, apa i'rabnya Ausopi? Mudah penilai ahsan, masya Allah. Bisa makan apa antum tadi? Awi Sofi, terus? Awi Sofi al Kamali, sabitatun lillahi ala akmali wujuhi wa Wa'atammiha mimnya tasydid. Nah, berikutnya. Mana antum tadi bacanya? Wa'al ya? Al pada ad-din al-jinsi. Kemarin sudah menjelaskannya ya. Fayadkhulu fihi kullu dinin wa batilin. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, gitu kan? Ya, agar Allah menjadikannya tinggi dengan burhan dan hujjah aladdin atas agama semuanya. Ad-din jin sayadkhulu fihi kullu dinin batilin. Mencakup seluruh agama yang batil wa huwa ma'adal Islam. Itu yang selain Islam. Wa kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai syahid. Syahid dari wazan fa'il. Wa huwa mubalaghatun min syahida. Dan dia adalah bentuk mubalaghah dari kalimat syahida yashhadu. Ya. Fa'ilnya apa? Syahida yashhadu. Syahid. Gitu kan? Harusnya gini kan? Wa kafa billahi syahidan, gitu kan? Wa kafa billahi syahidan. Tapi ini syahidan. Kenapa dengan syahidan? Sebagaimana wazan fa'il, ini mubalaghah. Alim, alim, begitu kan? Hakim, hakim. Nah. Nah, ini bentuk mubalaghah. Apa bahasa Indonesia mubalaghah? Melebihkan. Melebihkan, mensangatkan dari kalau cuma syahidah. Kalau cuma syahid, waqafa billahi syahid. Jadi ini bentuk mubalaghah dari wazan syahida yashadu yang isim fa'ilnya adalah syahid. Wa huwa imma min asyhadati bi ma'na al-ikhbari wal i'lam. Apa maknanya dan cukuplah Allah sebagai saksi? Itu min asyhadah, yaitu bisa dalam bentuk syahadah persaksian yang maknanya adalah ikhbar, pengkabaran, wal i'lam, pemberitahuan. Aw min asyhadah bi ma'na al-hudud. Atau syahadah yang di sini maknanya hadir. Dan cukuplah Allah ya sebagai yang hadir nanti. Wal ma'na wa kafa billahi syahidan mukhbiran bi sidqi rasulihi aw hadiran muttali'an la yaghibu anhu syai'un. Maka maknanya apa? Mukhbiran. Maknanya dia mengabarkan ya bi sidqi dengan kejujuran melalui lisan, melalui kejujuran rasulnya. Aw hadiran atau dia hadir muttali'an. Ya, dan dia mutala'ah, apa namanya mutala'ah ini? Memperhatikan, ya, hadir dalam keadaan memperhatikan, enggak cuma hadir. La yaghibu anhu syai'un, yang tidak, ya, apa namanya, sedikit pun tidak dari, tidak terluput darinya. Maka makna ijmali, makna global, lima taqaddama dari yang lalu adalah anna jami'a awsafil kamali, bahwa seluruh sifat-sifat yang sempurna itu sabitatun, itu apa namanya sabitah, tetap lillah, bagi Allah, ala akmalil wujuh, ya, di melalui kesempurnaan apa namanya sabitan lillah ala akmal wujud, dari sisi sempurna kesempurnaan dari segala penjuru, wa tammiha, dan ya kesempurnaannya juga. Nah, taqaddal dibaca berikutnya Pak Adri. Hah, ulang lah, kalau artinya yang madu gimana? Alaihi subhanah, alaihi subhanahu wa ta'ala. Ini antum baca ni'amahu atau ni'amuhu? Yuhmadu alaihi. Ni'amuhu. Nikmat-nikmat yang dipuji kan? Ahsa yuhsi. Addaha wa adamuha rahmatan wa bushra wal izzi wa shahada wa ta'yidihi mu'jizat wa Nah. Wa mimma yahmadu alaihi subhanahu wa ni'amuhu, dan di antara ya nikmat-nikmat Allah ala ibadihi, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji, allati la yuhsi ahadun, yang seorang pun minal khalqi dari kalangan makhluk, la yuhsi, tidak mampu addaha, membilangnya, menghitungnya, adalah a'zamuha, yang paling besarnya nikmat Allah yang paling besar, irsaluhu Muhammadan, yaitu dia mengutus Muhammad. Apa i'rabnya Muhammadan di sini? Hudzaifah. Hah? Maf'ul apa? Maf'ul bi. Mana ambilnya? Irsal. Irsal itu arsala yursilu irsal. Masdar. Memangnya bisa masdar, Riki, jadi amil maf'ul bi? Enggak. Harusnya fi'il gitu ya? Harusnya fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Berarti ini enggak boleh. Salah dong berarti. Bukan maf'ul bi dong, Riki. Syarul? Boleh. Kenapa? Ada takwilnya. Asyairah juga antum ya. Takwil, takwil. Gimana Abdurrahman? Nah, ada namanya al-asma ta'mal amal fi'il. Nanti ada isim-isim yang beramal amal fi'il. Salah satunya adalah masdar iki. Ya. Syahrul. Bukan di takwil. Sengaja anak kasih tahu kayak gini-gini ya, biar nanti antum gak kaget. Loh, kok Muhammadan sih? Bukan irsaluhu Muhammadun gitu kan? Khobar gitu ya. Irsaluhu. Nah, sengaja anak tanya ya. Soalnya Syekh di sini ya lebih senang mengungkapkannya dengan maf'ul bih, karena ini lebih tepat gitu ya. Baik. Itu Allah mengutus Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang hak. Rahmatan lil alamin. Apa i'rabnya rahmatan di sini? Mas Bowo. Hal baru. Sebagai rahmat atas seluruh alam. Wa busra, dan ini ma'tuf kepada rahmat, dan sebagai kabar gembira lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Liudhhirahu ala jamil adyan, agar Allah menzuhurkan, lebih meninggikan di atas seluruh agama-agama dengan hujjah dan burhan. Wal izzi, dan dengan kemuliaan. Wat tamkini, dan dengan kemampuan. Was sultan, dengan kekuasaan. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ala sidqi rasulihi, melalui lisan rasulnya. Wa haqiqati ma ja'a bih, dan hakikat ab, dan hakikat apa yang dibawa olehnya. Wa syahadatuhu subhanah, dan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Takunu bi kaulihi, itu bisa dalam bentuk ya firmannya, ucapannya, persaksian Allah dalam bentuk firmannya, ya. Nah, ini sebagaimana di Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natluha 'alaika bil haq, yang kami bacakan kepada engkau dengan hak. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, benar-benar seorang di antara para rasul. Ini firman Allah, persaksian Allah bahwasanya Allah sebagai rasul. Ini dengan firman Allah, ya, Muhammadur Rasulullah, gitu kan? Muhammadur Rasul, Muhammad adalah rasul Allah. Kemudian kata Syekh di sini, wa fi'lihi, persaksian Allah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya ialah dengan perbuatannya, ya. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha ni'matallah, ya, 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taraha wa kana Allahu bima ta'maluna basira, ya. Nah, ini dengan perbuatannya. Idja'atkum junudun, yaitu tatkala pasukan datang kepada kalian. Fa arsalna 'alaihim, maka kami utus kepada mereka rihan, angin, wa junudan, dan pasukan lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya. Atau dengan ta'yidihi, penguatannya. Ya. Walladhi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah Allah yang telah menguatkanmu dengan pertolongannya dan telah menguatkan juga kaum mukminin. Ya. Maka persaksian Allah itu dalam bentuk firman-Nya, perbuatannya dan penguatannya di Rasulih bin Nasri, yaitu kepada Rasulnya dengan pertolongan mukjizat dan barahin, hujjah-hujjah al-mutanawi'ah yang beraneka ragam, ala anna ma ja'a bihi huwal haqqul mubin, yang menjelaskan bahwa apa yang dibawanya adalah itu adalah al-haq yang nyata. Padahal berikutnya dibaca di sini. Ya. Siapa? Ricky. Nah, udah. Dia mau ikutin kayak tadi dia. Min syahida. Enggak, ini biasa. An ilmin. Lisihati. Syahadah, apa irupnya syahadah? Antum bacanya apa? Tak kabir. Berarti syahadah apa irupnya? Walah. Lah. Tuk tabaru. Fi'il mughayyir sighah. Berarti syahadah irupnya? Naibul fa'il ahsan. Apa wa ta'a wa wal id'ani terus enggak al qalbu urang dibaca bil ikrari wal id'ani terus la itu fi'il wa ta'a wa ta'a al qalbu qalbu alaiha al lisana istighfar. Istighfar. Salah bacanya antum. Hah? Istighfar. Apa baca benar Mas Wahyu? Kudiba, dijustakan. Allah didustakan. Allah di kadzaba fa'ala mandustakan. Allah tadi antum bacanya Allah dusta. Waliyahzibillah. Allah mendustakan. Nah. Udah paham Riki ya? Ini ntar lama-lama biasa insya Allah. Ya? Lama-lama biasa. Tiap hari ini aja ya. Asyhadah adalah ikhbar bi syai'an ilmin bihi. Syahadah itu adalah pengkabaran ya, dengan sesuatu tentang ilmin bihi. Tentang ilmu atau pengetahuan dari sesuatu tadi. Wa'tiqadin dan juga keyakinan li sihhati tsubutihi. Ya, tentang kesahihan, kebenaran dan ketetapannya, kebenarannya dan ketetapannya. Wala tu'tabaru syahadatu, dan syahadah tidak dianggap illa idza kanat mashubatan, kecuali jika mashubah. Apa makna mashubah? Dari kata sahabah, sahibah itu mashub. Berarti apa? Ini kan isim maf'ul. Berarti gimana yang artinya? Kecuali jika disertai. Jika disertai bil iqrar dengan pengakuan, wal iz'an. Iz'an itu apa sih? Azmul qalb. Ya, dan juga tekad. Wa wata al qalbu alaiha lisana. Ya. Dan qalbu apa namanya, al-qalbu itu merendahkan lisan alaiha. Gimana artinya? Pakai wata'a itu merendahkan, mengurangi. Fa inna Allah qad kadzdzaba al-munafiqin, maka sesungguhnya Allah telah mendustakan orang-orang munafik. Fikaulihim, ya, terhadap ucapan mereka, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, gitu kan. Ya kan? Orang-orang munafik. Idza ja'a al munafiqun, jika munafik datang. Mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Ma'annam qalu bi alsinatihim, padahal mereka mengucapkan dengan lisan mereka. Ya. Ya, jadi di sini wata'al qalbu 'alaiha lisan. Dengan qalbu, ya, merendahkan atau mengurangi apa yang ada pada lisan. Lisan bisa berucap tapi qalbunya, ya, berbicara lain. Itu syahadah di situ yang di sini. Nah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ini tafadhal dibaca di sini. Ya, Syahrul. Ya, kalimat tauhid allati infaqat 'alaiha. Ittafaqat. Ittafaqat 'alaiha. Kalimat rusul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa alaikum ajma'in. Bal ittafaqat 'alaina kalimatu da'wahiyin. Eh, kok enggak, ana enggak ada sih. Kalau ana cuma bal hiya khulasatu da'watihim. Antum itu ya? Coba antum bagaimana bacanya? Bal ittafaqat 'alaina kalimatu da'watihin wa zubdati risalatihim wa ma man wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftataha. Apa i'rabnya muftataha? Maf'ul tsani dari ja'ala. Illa ja'alaha muftataha amruhu amrihi mudafun ilaihi wa qutba rohahu kama qala nabiyyuna sallallahu nabi kama qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam umirat itu saingannya Etihad. Qatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu inni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Nah, la ilaha illallah hiya kalimatu tauhid allati ittafaqat 'alaiha kalimatu ar-rusuli. Ya, yang ya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang kalimat para rasul ittafaqat 'alaiha, bersatu atasnya shalawatullahi wasallamu 'alaihim ajmain. Bal hiya, nah kalau di ana ini bal hiya khulasahu da'awatihim. Nah, kalau di ana begini, kalau di antum apa? wa ittafaqat alaiha, dan seluruh kalimat dakwah mereka bersatu atasnya. Ya, gitu. Wa zubdatu risalatihim, dan zubdah, esensi atau intisari dakwah mereka, inilah kalimat tauhid. Risalah mereka adalah kalimat tauhid. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa jitanibu tawhid. Ini seluruh dakwah rasul. Wa ma min rasulin, dan tidaklah seorang rasul pun minhum di antara mereka, illa ja'alaha muftataha amrihi, kecuali atau melainkan rasul itu pasti akan menjadikannya ja'alaha, yaitu ja'ala kalimat tauhid, menjadikan kalimat tauhid itu sebagai muftataha, sebagai sesuatu yang pertama kali dibuka amrihi, dari perkaranya yang pertama dibuka, yang dibuka dari dakwahnya. Ya, iftataha yaftatihu muftatah. Gitu kan? Wa kutba rohahu, kutub, kutub itu, kutub bahasa kita kan. Kutub itu apa? Kutub ujungnya. Roha, roha itu tujuan. Berarti apa artinya? Ujung tujuan, ujung harapan, ya situ Bekasi. Intinya, dan menjadikan sebagai ya, tujuannya, gitu aja. Tujuannya dakwah tauhid. Kama qala nabiyuna, sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan, umirtu, amara ya'muru, umirtu. Nah, kalau umirat, dia diperintahkan. Umirat Aisyah tuh gitu. Aisyah diperintahkan. Emirat. Saingan Etihad. Buat apa ini? Sesuatu ini. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yakulu, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkannya, maka telah terlindung dari diriku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut. Baca Huzaifah. Nah, ikra. Hai. Subhanallah. Bi ajuziha. Ala ikrati khabarin. Takdiruhu. Itu berhenti ya. Wala budda fiha min idmarin. Dia berhenti. Dia berhenti. Takdiruhu. Nah, takdirnya. Terus. Nah, illallah. Ya. Wadalalatu hadhil kalimah. Dan penunjukan kalimat ini. Ala tauhid, kepada tauhid. La ilallah. Itu bi'tibari. Ya, ditinjau atau berdasarkan ijtimaliha, berdasarkan kandungannya, cakupannya, ala nafi wal isbat, ya, yaitu ketika dia menafikan dan mengisbatkan, la ilaha menafikan uluhiyah, illallah menetapkan uluhiyah hanya kepada Allah, mengisbat, ya. Wal muqtadi lil hasri, dan juga kandungannya ini muqtadi lil hasri, adanya konsekuensi kepada pembatasan, ya. wa huwa ablaghu min al-isbati wal mujarrad, dan ini lebih ablaq, lebih ablaq, lebih tinggi lagi maknanya daripada isbat semata. Ka qaulina Allah wahidun, seperti ucapan kita Allah satu. Masalan, misalkan. Jadi kalau la ilaha ada nafinya, dinafikan dulu. Ya. Fahiyya tadullu bi sadriha, ya. Maka kalimat ini menunjukkan dengan sadarnya. Sadrul kalimah di sini maksudnya apa di sini? Abdurrahman. Apa fahiyya tadullu ala tadullu bi sadriha? Sadarnya ini apa maknanya? Apa mana ya Abu Akilah? Nah, fahiyya, fahiyya, domir hiyya itu kembali ke mana? Kalimat tauhid kan? Apa kalimat tauhid bunyinya? La ilaha illallah. Maka kalimat ini tadullu menunjukkan dengan bisadriha, dengan sadrunya sadrul kalam. Berarti la ilaha. Sadrul kalamnya berarti la ilaha. Paham ya? La ilaha. Paham sini? Ngerti enggak? Ya ilaha illallah. Jadi kan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sadarnya is nafyun. Sadrul kalam itu maknanya apa? Sadrul kalam? Awal kalam. Sumber awal kalam. Ya. Awal kalamnya gimana? La ilaha is nafyun. Illallah. Ya, isbat. Nah, kalimat ini dengan bisadriha dengan awal kalimatnya gitu kita ngerti ini. Paham sekarang? Dengan awal kalimatnya, tapi awal kalimatnya apa maknanya? La ilaha. Ya. Baik. Ini antum ilmu bahasa ya. Ini kalau gak ngerti ilmu bahasa, nanti ada ajizul kalam. Sadrul kalam, la ilaha. Ajizul kalamnya mana? Illallah. Paham sini? Ngerti gak? Paham ya? Ini ada soalnya syekh bawa-bawa nih tadi. Ajizul kalam ya. Baik. Fahiyya, maka kalimat ini tadulu menunjukkan dengan sadarnya, dengan awal kalimatnya, menunjukkan kepada apa? Ala nafil ilahiyyah. Menunjukkan kepada penafian ilahiyah. Amma siwallahi ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadulu bi ajiziha, atau boleh dibaca ajizi dengan jim sukun atau jim dhammah. Bi ajiziha. Dan kalimat ini menunjukkan dengan ajuziha. Ajuziha maknanya apa? Akhir kalimat. Antum gak bakal dapat di kamus. Ya. Ini gak ada di kamus. Sadruha, ajuziha, ini apanya apa? Antum dari di kamus, ajus nenek-nenek lagi. Ajus atau ajus lemah lagi. Ya. Ini gak ada di kamus. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini antum gak bakal bisa paham di kamus. Paham gak sini sekarang? Ngerti? Dah. Jadi ngerti? Fahiyya tadulu bi sadriha, maka kalimat ini dengan awal kalimatnya tadulu ala nafil ilahiyah, menunjukkan kepada penafian ilahiyah. Wa tadulu bi ajziha, dan kalimat ini dengan menunjukkan dengan ajiznya, ajiznya berarti apa? Akhirnya berarti kalimat illam ala isbatil ilahiyah, menunjukkan kepada isbat ilahiyah lahu, bagi Allah wahdahu semata. Dan ngerti sini. Memahami kalam ulama harus ngerti ilmu bahasa. Ngerti Riki? Huzaifah paham kok Huzaifah? Antum gak dapat di kamus ya tadi ya. Beneran ini. Antum nyari kamus pusing antum. Apa lagi ini? Bi'ajuziha apa? Ya, jadi bagian kalam. Ajizul kalam bagiannya. Ya. Walabudda fiha min idmarin. Ya. Kan ini kan baru la ilaha, perhatikan. Ini kan makanya dia udah pada pernah belajar ya, nahwu. La itu la naf la nafiyah, ta'mal amal inna. Ila la ilaha isim la ta'mal amal inna. Khabarnya belum ada ini kan. Illa ada tulis istisna. Illallahu. Ya, ini bisa diirab sebagai apa? Boleh sebut irab sebagai mustasna illallah, boleh irab sebagai badal. Ya. Nah, perhatikan. walabudda fiha min idmar. Belum ada khabarnya kan? Dan mesti ya, pada kalimat ini ada yang idmar. Min idmari khabarin. Ya. Khabarnya itu mesti diidmar, disembunyikan. Takdiruhu, takdirnya la ilaha la ma'budu bihaqqin maujudun illallah. Tidak ada ma'bud. Loh, kok bisa jadi ma'bud di sini Hudzaifah? Kan ilah kok jadi ma'bud? Gimana nih Hudzaifah? Paham enggak tuh Hudzaifah? Gimana cara menguraikan Hudzaifah? Kok bisa jadi ma'bud? Ilah. Ilah itu antum paham enggak secara ilmu sharaf tasrif? Ilah itu sebagai apa? Alaha ya'lahu atau alaha ya'lihu? Masdar. Masdar. Kok jadi ma'bud? Harusnya ma'luh. Nah, ini antum perhatikannya. Alaha ya'lahu dengan abada ya'budu itu muradif. Apa bahasa kitanya? Sinonim. Nah, masdar ilah itu bimana isim maf'ul. Sama kataba yaktubu apa masdarnya? Kitab. Kitab maknanya adalah maktub. Antum punya kitab ini kan? Kitab. Kitab, apa makna kitab? Maktub. Maktub. Paham? Yang dibaca. Ngerti? Harusnya la ilaha illallah la ma'luha. Gitu kan? La ilah maknanya la ma'luh. Tapi diambil muradifnya yang lebih banyak digunakan oleh orang-orang. Kalau kalimat Allah ya lahu itu jarang digunakan orang. Orang seringnya gunainnya apa? Abada ya abudu. Begitu kan? Abudullah. Abudullah. Begitu kan? Maka diambillah oleh para ulama muradifnya. Ma'bud. Ngambil muradifnya yaitu ma'lu. La ma'buda. Begitu? Dipahami? Sekarang? Nah. Bihaqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi. Maujudun, tidak ada illallah, kecuali Allah. Ya, As-Sinausi, ulama Asy'ariyah, orang nyebutnya banyaknya As-Sanusi. Ya, tapi bukan As-Sanusi. As-Sinausi. Ya, rujukan ulama Asy'ariyah mengatakan tafsir, kumis buncis. Pakai tempe diongseng. Nah, ini ya. Padri kecil mbak? Enggak? Nah ya. Jadi, apa tadi anda ngomongin? As-Sinausi mengatakan, la ilaha illallah maknanya adalah la, apa namanya? La ilaha la maujudah. Tidak ada ilah. Maksudnya adalah tidak ada Tuhan. La la ma'buda maujudun. Ini hanya mengisbat, tidak menafikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. La ma'buda illallah, kata dia. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya jadi terjemahan kita. Ini dibantah ya oleh Syekh Saleh Al-Syekh di buku beliau At-Tamhid syarah kitab At-Tauhid. Wa amma qawluhu wahdahu la syarika lah. Naam, tafadhal dibaca sini. Abu Aqilah. Wa amma qawluhu wahdahu la syarika lah. Bahwa ta'kilu lima dalat alaihi. Lima dalat alaihi kalimat tawhidi. Wa qawluhu iqraran lili masdarun masdarun mu'akkadin. Mu'akkidun. Limaknal fi'li adapun perkataan musannif wahdahu la syarikalah fahuwa ta'kidun, maka inilah sebuah ta'kid, penegasan lima dalat alih kalimat tauhid, yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid. Dan perkataan beliau ikraran bihi, Ikraran masdar mu'akkid. Masdar yang menegaskan, menguatkan dari makna fi'il ashadu. Wal murad maknanya ikrarul qalbi wal lisan. Yaitu dengan mengakui, menetapkan qalbu dan lisan. Menetapkan qalbu dan lisan. Ya. Ikraran wa tauhidan. Ya, perkataan beliau tauhidan ay ikhlasan. Itu ikhlas. Ikhlasan lillah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla fil ibadah. Dalam hal ibadah, fal murad bih, maka yang dimaksud dengannya at-tauhid al-iradi. Tauhid al-iradi at-talabi, tauhid yang dikehendaki. At-talabi yang dituntut. Ya. Tauhid iradi at-talabi adalah tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid iradi at-talabi maknanya adalah, ini bahasa ulama ya. Bahasa ulama, tauhid iradi at-talabi di sini maknanya adalah tauhid uluhiyah. Ya. Kenapa dinamakan dengan tauhid iradi at-talabi? Karena statusnya Allah lah yang murad. Ya. Karena tauhid ini murad bitilkal ibadah. Dengan ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, gitu kan? Illa liya'budun, agar mereka beribadah padaku. Al-mabni yang dibangun, ya. Ya, kenapa talabi? Ya. Karena nas-nas yang ada itu adalah min, itu semuanya dalam bentuk talab. Ubudullah, gitu kan. Iradi ini yang dikendakan Allah. Jadi paham sini. Tauhid iradi at-talabi mana itu? Iradi ini yang diinginkan oleh Allah. At-talabi nas-nas yang datang dalam bentuk talab. Paham? Ya. Ngerti enggak? Ini bahasa Syekh Al-Haras ya. Ngerti Wahyu? Ya, insyaallah mudah. Al-mabni 'ala tauhid al-ma'rifah wal isbat. Yang dibangun di atas tauhid ma'rifah dan isbat. Ya. Apa lagi tauhid ma'rifah dan isbat? Ya. Nah, perhatikan. Tauhid ma'rifah isbat, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ya. Paham sini? Antum tauhid ma'rifah, tauhid rububiyah, antum mengenal Allah yang menguasai, menetapkan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ini tauhid ma'rifah. Isbat di situ maksudnya apa? Tauhid apa? Al-isbat al-asma wa sifat. Ini nama lain ya. At-tauhid al-iradi at-talabi tauhid uluhiyah. Tauhid ma'rifah tauhid rububiyah. Tauhid isbat tauhid al-asma wa sifat. Ini kalau talabul ilmi bahasanya kayak gini. Kalau bahasa orang awam, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau talabul ilmi biasakan pakai kalimat ini biar ini enggak asing. Ini istilah ulama. Sama seperti tauhid uluhiyah istilah ulama, tauhid asma wa sifat istilah ulama, tauhid rububiyah istilah ulama. Ini juga sama-sama istilah ulama. Jangan sampai istilah ini mati. Padahal istilah ini maktub, ditulis di kitab-kitab ulama. Kita biasakan ya, kenal itu ya. Ya. Ya, ini yang dibangun di atas tauhid ma'rifah dan isbat. Yaitu barang siapa yang mengetahui dan beriman bahwasanya Allah adalah Rabb, ya. Dan dia mengetahui Allah yang mengatur alam semesta di, ya, maka melazimkan dia untuk bertauhid secara uluhiyah dan menjadikan Allah sebagai ilahnya. Nah, kemudian sampai mana? Siapa yang belum baca Mas Bowo? Udah baca belum? Belum baca Mas Bowo. Min kullin setiap alafat kullu setelahnya min itu pasti ada isim. Ya, maka pakai tanwin. Tanwinnya tanwin apa namanya? Tanwin apa, Huzaifah? Kullu, kulla, kulli setelahnya min. Berarti dikasih tanwin. Tanwin apa, Huzaifah? Tanwin apa, Abdurrahman? Pak Imam? Apa? Tanwin iwat. Iwat dari apa? Iwat dari isim. Ya, anak katakan begini. Kullun yadrusuna fil masjid. Kullun yadrusuna fil masjid. Maknanya apa? Kullu tullabin. Paham sini? Terus. Bentar dulu. Walihada. Korona. Tasyahudi. Terus. Apabila ba'dhum fi tafsir qouli ta'ala wa rafa'na laka dhikraka ya'ni la adhkuru illa la la adhkuru la la udhkaru la udhkaru illa dhukirta ma'i. Wa inna ma jama'a lahu baina wasfai. Wa inna ma jama'a lahu baina wasfai risalati wal umuriyati bi annahuma a'la ma yusafu bihi. Oh, abdu. Nah. Qala ja'ala shahadata. Ja'ala fa'il domir mustatir takdiru huwa. Huwa ya'udu ila ish. Pak Imam, ya'udunya kemana nih? Huwa. Antum biar paham ya. Sesekali lah. Padri, huwanya kembali kemana nih? Ricky. Siapa ini? Syekhul Islam Al-Mu'allif. Tuh kan, agak paham ya. Maka beliau menjadikan, toh ngerti ini begitu, jangan dia Allah menjadikan syahadah ini bagi. Maka beliau Syekhul Islam menjadikan syahadah terhadap Rasul SAW dengan risalah dan ubudiyah makrunatan bisyahadati lillahi bitauhid. Makrunah. Ya, yang diiringi pula atau disertai pula dengan syahadah kepada Allah dan tauhid. Untuk apa ini? Lil isyarati ila annahu labuda min kullin minhum. Sebagai isyarat bahwa mestilah atau harus masing-masing dari keduanya itu mesti ditunaikan haknya. Fala tughni ihdahuma 'anil ukhra. Ya, maka tidaklah mencukupi salah satu dari keduanya, tidaklah mencukupi dari satu sama lain. Enggak boleh antum bersaksi la ilaha illallah aja. Mesti ada wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Walihada qarana bainahuma fil adhan. Oleh karena itulah disandingkan ya di antara keduanya dalam adhan wa fit tasyahud dan juga dalam persaksian atau tasyahud dalam salat. Sebagian mereka qala ba'duhum, sebagian ulama berkata di tafsir wa rafa'na laka dzikra, dan kami meninggikan untuk engkau penyebutan engkau wahai Nabi, yakni la udhkaru, maknanya tidaklah aku disebutkan illa dzukirta ma'i, melainkan engkau juga disebutkan bersamaku. Tapi ini sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Wa inna ma jama'a lahu baina wasfai risalati wal ubudiyah. Sesungguhnya beliau Syekhul Islam menjamak, menggabungkan untuk Nabi antara dua sifat, yaitu sifat risalah, kerasulan, dan ubudiyah. Hamba, li annahuma, karena keduanya, a'la ma yusafu bihi al-abdu, adalah sesuatu yang paling tinggi dari apa yang hamba disifati dengannya. Ya, sifat-sifat hamba yang paling tinggi adalah sifat risalah, kerasulan, dan apa namanya? Nah, siapa? Abdul Samad baca ibadah. Muadzinnya belum datang. Pak Imam dia baca ya? Abdul Samad baca? Wal ibadah? Hikmatu. Khalaqallahu khalqa sudah azan ya. Sudah ramai. Besok dilanjutin Abdul Samad baca lagi ya. Subhanakallah bihamdik. Shadalah ilai lantah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.